Inna atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladziina khasiru anfusahum fahum la yu'minun alladziina tawang akeh atainahum kang maringi ingsun gumeng alladziina alkitaba kita takahi kitab tenan maknane paham tenan iku ya'rifuna iku padha ngenali sapa alladziina atainahumul kitaba ing Muhammad Ayy Muhammad dan tegese ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam binakti kelawan sifate Muhammad fi kitabihim ing dalam kitab-kitabe ahli kitab. Oleh ngerti kama ya'rifuna koyo oleh ngerti sapa ahli kitab abnaum anak-anak ahli kitab. Mereka sangat kenal ciri-cirine Muhammad kaya mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina tawangake khosiru kang padha tuna sapa alladzina nunano anfusahum ing awak dhewe alladzina minhum sangking jenis ahli kitab karena ada semuanya bahu mongko tahu kabeh itu layu minuna iku ora gelem iman sapa ahli kitab ya sing minhum bihi kelawan Muhammad wa man tisapa ila hadat sirah suci kemocet agama sing luwih dolim iman dibanding wong tarokan gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah gawe-gawe kadibat yang kedustaan. Misale binisbati syariki kelan nisbatno anane rival utawa sekutonan ilahi maring Allah. Au kadzaba utawa ngorono sapa wong bi ayatihi ing ayat-ayate Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Innahu ayyinasana innahu satemene kelakuan. Mesti kelakuan fakta sing terjadi ayyisana iku layu siku. Iku ora bejo sapa adzalimu ora wong sing dolim kabeh dolim didalika kelawan iftira ala wal kadiban utawa takdir di ayatillah. Jadi dalika rujuk iftira ala wa gadiban atau takdir di ayatillah. Wa yawma nahsyuruhum jami'a. Wa qurlan ilinga sira yawma nahsyuru ing dalam dinani gireng ingsun gum ing ladina. Jami'an haris kabiyan. Sumanaqulu mongko nuli ngendikan ingsun. Il ladina asyraku mare ngomong sing lakoni syirik tauqifon kelawan melehno. Aina syuraka hukum, aina itu di syuraka hukum yang mitra syurakabe sekutunan syurakabe ala dina rupane wong akeh untung kang ono syurakabe kita semua naik nyongko syurakabe anakum satam naik kabe wi syuraka ibu syuraka kabe lillahi gabungan Allah semalam takun mongkono li orang ono bitai pelanta walia ilah semalam yakun apa fitnah dulu apa jawaban atau alasannya wong akeh binas bi warofilan rofa jadi kira ayat semalam takun fitnah tuhum, semalam takun fitnah tuhum. Ma'ziro tuhum, atau ma'ziro tuhum, apa ila ayakum. Datus nak fitnah jadi isim, ya ila datus khobar, nak sengarap jadi khobar, ya ila datus nama isim. Ila angkolu kecuali yang mengucap sopa ahli kitab, atau sopa wong-wong sing khosir. Ila kau lagum, tegesnya kecuali pengucapnya wong akeh, wong-wong ibumi Allah. Kira ayat kita robina ya. Robbina tegese pangeran kita. Dijari lancar lan sekira iki to wallahi nu Robbina. Nahtun dadi naat wa nasbi lan nasab nida an halid dadi nida. Kata sekira Imam Kisai sing jelas maca Robbana itu Imam Kisai dina maca wallahi demi Allah Robbana duk pangeran kita. Terus nak wa Robbina karwan naat nak Robbana napa? Nida dadi wallahi demi Allah Robbana duk pangeran kita. Wa nasbi lan nasab nida an halid dadi napa? Tidak jelas nak kisahin jelas mulai yang betul kira imam kisahin maka narono kita itu musyriki lah itu musyrik kalau ada wasapa wa ta'ala unjuk dalam asyirah Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kefa halik kaya apa terus balik wawah dan wawah ya kaya nak moco Quran itu delok per ayat per lafal ini kan artinya di mahsyar mana gitu kok teng mahsyar itu tiang-tiang kafir tiang-tiang Kristen niku ditakoki pangeran. Endi? Ya cek Kristen, cek kafir, pokoknya saya meyakini Allah itu punya tandingan. Endi tandingan-tandingan sing mbok sembah. Terus mereka bilang, wallahi rabbina ma kunna nawu musyrikin. Terus uniknya pangeran ngendikan ini, ungdur. Kaifa kadzabu ala anfusih. Ungdur maknane delokan Muhammad. Ya delokan Muhammad, pakuan kok ngono. Wong sak urip-uripe sirik saiki ngaku gak. Itu artinya benar-benar Rasulullah itu segamane jan panitia kiamat. Maksudnya panitia itu ora kenek hisab. orang kena nopo? Bisa. Jadi tenggine gambaran hadis-hadis itu Allah, tenggine itu Nabi Muhammad, tenggine itu Jibril. Tentu tidak usah kamu bayangkan Allah yang khususi makanin. Tapi semua kita pun menerangkan ketika itu yang jajar Allah itu hanya Muhammad dan Jibril. Cara kula riwayat itu ya ada bener. Buktinya ketika Allah dibodoni ambek wong musyrik-musyrik, kanjeng Nabi Allah ngendikan apa? Undur. Delok mah kelakuan kok ngono. Lah misale kanjeng Nabi ra ning pinggire kan gak mungkin didhawuhi undur lah maksudnya. Paham nggih. Lah iya wong ngene, ilmu sik terus hafal Quran. Utowo ya ra hafal Quran, ra hafal ilmu. Iya, soalnya ngene kok ora ngono. Jadi ketok nak Quran yo sadiku badhu gagan. Kan gambarane kiamat kan seperti itu yang masyur yang diwajah Abdul bin Mas'ud. Fakai faidaji namin kulli umati usyashahidi wajih nabika ala ala ala ala ala. Itu jelas Nabi itu yang mengurusi kiamat. Jelas Nabi yang mengurusi kiamat itu Nabi. Nah, karena Nabi itu melok jadi saksi, makanya saksi itu gak akan kenapa? Bisa. Karena saksi itu pasti tidak kesakitan. Makanya kenapa orang mati syahid pasti masuk surga? Karena semua dosanya diampuni oleh Allah terus dia dijadikan saksi. Itu disebut wasyuhada inda rabbihim. Karena saksi itu enggak mungkin kena sisa. Kalau asih nyeksain. Jadi ulama wong mati syahid, orang-orang wali itu nanti dosanya diampuni semua terus dia diposisikan saksi. Saksi. Ya di mana-mana namanya pengadilan saksi itu udah ikut pesakitan. Makanya dawuh Sayyid Muhammad enggak ada lafaz am kecuali ditahsis. Karena kalau enggak begitu repot soal kabeh wong nak mati ditakoni mung karena gen. Ki iso bar ngomong karena gen takon Nabi Muhammad. Bayang notok. Ora wani wong. Kalah keren lho. Wong kanjeng Nabi afdhalul khalqi kekasih pangeran bukan nak takok marah bukan. Lah kok takoni wa man nabi aku dhewe. Ora sedua ya. Yo kan yo kabeh ku yo ora iso misale tapi kan kabeh wong nang mati tak yo kabeh wong maksude ora ngebono sembrono kabeh wong ditimbang terus malaikat jek Muhammad timbang yo ora wani ngawur ketemu Nabi semuanya rata rumah malah kan apa ora wani sembrono. Makanya tetap kabeh ditaksis proporsional. Timbang ya kue-kue bareng. Iku ora mesti nek jelas super. Jadi ditimbang syaratnya iku ono 50-50 yo. Kaya wong kafir Firaun iku ora ngarah ditimbang. 16. Oh masyhur kan. Ulai kalladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitas a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wong sing jenis nakal yang nakal iki ora usah tak timbang wong karuan. Terus gua jalalan ngalor kidul mlebu dira roh. Masa gua jalalan bener kok ora pantes. Ketok ae tapi. Ya ketok ae ora pantes. Masa gua jalalan. Kok ora jalane jalu sik-sik kene jalane. Gua jalalan kalam wae. Qur'ane kan kalau mua kan gak bisa ngubun rok bisa ngawa-ngawa aja. Jadi kita kata ya bapak ayat tadi fakai faidah jina minggul liukul mati masin bisa jadi Nabi itu jadi saksi. Karena jadi saksi ketika Allah dibodohi orang kafir meniwa Allah irobina makna musyrikin Allah dawon dengan Nabi umur jelok lah kelakuan kok kefa Allah kagabu ala angkus yukna. Makanya saya percaya riwayat yang apa? Riwayat yang tadi apa? Mengatakan bahwa ketika kiamat itu pangeran itu nabi dari nama pangeran dan malaikat. Bahkan apa itu? Ketika awalnya Fatih kiai-kiai gede, jadi kiai-kiai sing populer. Bukan karena wakil presiden enggak mau populer yang aneh populer. Namanya terdaftar di langit. Kiai-kiai yang populer di langit itu sama Allah disapa Adi dulu karena memang terdaftar ya, maksudnya nomor hidup ini langit. Ya kan kiai kan gitu. Kalau kiai betul itu pasti namanya terdaftar di langit. Bahkan malaikat-malaikat rahmat itu udah bisa melihat bumi kecuali dulu omai ulama. Jadi omai ulama di bumi koyok lintang sing ning langit. Jadi pamu rakyat lah gitu. Gak perlu daftar. gerdu Romawi. Nah itu ketika Allah sudah nyafati kayak top yang terdaftar di langit itu Nabi Muhammad masyhur. Itu riwayat Sayyid Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Ali, dari Sayyid Husain, dari Sayyidina Ali itu Nabi matrulah apa? Bahkan itu saya figura. Ayrobi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Ya kalau dong ayrobi matu ayarobi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Gusti sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang populer iku Pak. Kiai-kiai RT, kiai-kiai musala sing panjang-panjang kudu nyembah jenengan. Meskipun namanya urung iya karena lama-lama kadang ya sholat mengarah, kadang abot sawai, kadang abot wedusi kan enggak. Laki profesional kayak kula kan wis nyai tenang. Sing nyai tenang di sinau yo mulang yo serahe wedus, serahe macam-macam. Kayak gue kan yo nyai yo ning BPKB. Ini gue gak ada daftar ya, tapi nanti diusulkan, loh. Ya, Kanjeng Nabi itu pas Allah ngisap niku sing didelok Kanjeng Nabi undur apa? Undur ya Muhammad kaifa kadzabu. Itu artinya kan ada satu fakta di akhirat yang bahkan Allah ketika setelah menfonis fakta itu yang dimintai pendapat itu Kanjeng Nabi undur. Nah, termasuk nanti dimintai pendapat tentang kita. Piye, Mas? Umat tembe boleh beli. Tapi jenengan pun janji jare nyeneng ngapura. Nek nyeneng ngapura kudu mlebu swarga, Pak. Masyur, malaikat-malaikat sampai protes. Ya Muhammad, ma tarok tali gode birok dikasih. Jadi om, jatah-jatah pengiran ngamuk kok rambut kayak gini. Maksudnya kalau malaikat-malaikat, pengiran kan gede di sifat gode. Boyo dikai jatah. Nah, ekspresi gode, apa kan yang malaikat-malaikat? Wah, orang ini ketika jatah, mas. Jadi ternyata malaikat-malaikat ya suka punya jatah. Jadi nanti kalau kesafatan semua, terakhir, yang dikatakan Imam siapa? Apa Imam Malik itu? Malik. Ya Muhammad, ma tarok dari lo demi robbi kasih. Jadi umat macet aku kok. Tapi malaikat itu semangat jatuh siku. Ternyata terjebak juga. Abek Kanjeng Nabi. Oh cinta ngaji jalan. Jadi malaikat kecewa. Iya kok. Terjebak. Ada pada kain. Orang kerang nama-nama. Jelas ya. Jadi betapa sayangnya Allah mengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Abdul bin Mas'ud nantikan wawas Quran yang ada mengganti Nabi mulai fakta dadu bin Nisa surat, Abdul bin Mas'ud mau coba mulai surat apa? Nisa. Terus ketika fakai bayi gaji minggu di umat ibu sisai itu wajib nabika bagi Nabi nangis. Nangis karena apa? Benar-benar tersanjung. Ya, nangis karena benar-benar apa? Tersanjung diberi hak jadi syahid. Tentu kesaksian Nabi tidak akan merugikan kita. Sedangkan roh kowe dosane akeh lae. Nabi itu nak ngendikan roh kowe iki saiki, nak ngendikan lu gampang. Dewe Nabi kula aja hafal hadis. Mungkin kalau sampean beda hafalan mungkin beda kita. Atau memang enggak hafal. Nah, yang terkenal saja yang versi Ihya. Meskipun di kitabnya Sayyid Muhammad mungkin beda, beberapa lafadznya beda, tapi saya yang pakai yang terkenal. Hayati khairul lakum, wa wafati khairul lakum. Kalau di kitabnya Sayyid Muhammad, wa mamati khairul lakum. Tuhat disuna wa yuhdasu angkum. Nah, dengan ini, ini ku, amma hayati fali asunna lakum asunan. Ya, seorang lagi. Aku urip ya abek yang ganggu kuwe. Kok aku wis mati, wis wafat ya abek ganggu kuwe. Nah aku ijek urip berarti aku memberi satu ajaran. Fasun nalakum asunan saya bikin ajaran. Nah aku serau nama apik, aku jajar pangeran. Terus dulu kue. Nah roh kelakuanmu apik, hamid tuh aku muji pangeran. Nah roh kelakuanmu elek, aku jajar pangeran tak jalur sepuro itu, gak enak. Jadi apa ya Nabi itu pokoknya inginnya umat baik-baik saja. Orang apa di kafe, roh kuah salah. Lu kiai latihan, you know. Kayak latihan jam ibu itu dan tidak nemu tuh kedua orang diamuk. Saya sini gak mati amu ini pas patwa kedua orang di. Nah makanya dawuh siapa itu yang ngarang simpul Durrat Said Ali. Kan itu yang diulang-ulang Said Muhammad juga di kitab-kitabnya itu kan. Betapa makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Ada kata ja'uka. Ya, andaikan mereka ketika sudah berstatus zalim, kemudian ja'uka, mereka datang ke kamu Muhammad, fastaghfirullah wa astaghfirullahum Rasul. Kemudian mereka minta ampun sama Allah dan Rasul pun memintakan ampun. Ampun. Mesti lawa jadu waha tawabur rahim. Pasti mereka akan menemukan Allah dalam keadaan tawabur rahim. Nah tentu kan ada ulama dua. Semoga yang kedua ini yang benar. Kalau kamu artikan jauh kayak itu fisik, kemudian setelah mereka dosa datang ke Nabi secara fisik, tentu syaratnya umroh. Dan itu dan semua orang kuat karena BPKB masalah, duit masalah, rumah yang kontrak, umur mertua macam-macam. Selain selarat turunan, macam-macam. Nah itu kalau jauhka itu fisik, ya jauhka itu fisik. Fisik kan tentu datang ke Nabi maknanya itu umrah atau ziarah ke Rasul. Dan itu kata Syekh Muhammad, itu kan masyhur cerita. Ada Udbi, Udbi itu nama orang Bedui. Orang Bedui sowan ke Nabi, Nabi sudah wafat. Sowan ke Nabi terus bilang gini, ya Allah, saya sudah sesuai prosedur sowan kekasih jenengan, maka engkau harus memaafkan saya. Berikut mulai. Terus mulai ada wali, karena Ubi ini tidak wali, tapi ngomong lah ya. Terus Nabi bilang ke yang wali, tentu yang enggak wali kan enggak bisa komunikasi dengan Nabi. Terus ada wali, pas itu sowan Nabi juga, ilhak. Coba Ubi tadi parani. Parani bilang bahwa dia sudah diampuni Allah. Semenjak itu kan ditulis terus ning makamnya Nabi kan ono syair sing diwaca wong Arabi. Apa itu masyhur ning Syubhatun Nabi kan sampai saiki ditulis. Apa syair tentang Allah Kanjeng Nabi. Sebenarnya itu orang Arabi pertama yang ngomong. Jadi apa ya khairu man tufina bil qai adumu tuba dan terus itu ditulis. Oke, itu madzhab pertama, tentu itu gampang dipahami karena ka itu fisik. Tapi kita pasti nyesal ya karena ada semua orang bisa apa? Ya. Tapi kata Said Ali yang ngarang Simtud Durrat itu kata beliau, saya punya karangannya Al Anfas Azzaqiyah dari di luar kitab Simtud Durrat karangan itu Al Anfas Azzaqiyah dalam sanad Al Habasyah. Kata beliau begini, jika dan ini diamini semua ulama, jika para syuhada saja ahya, fakifa bisa yudis syuhada. Kita kan punya aturan, misalnya wala takulu lima yuktalu fisabilillahi amwata. Orang syahid biasa saja enggak boleh difonis mati. Mati. Apalagi sayyidus syuhada yaitu Rasulullah. Tentu kita enggak pernah yakin kalau Nabi itu kabunuh. Karena yang syuhada biasa saja tidak boleh dikatakan apa? Amwat. Ya, apalagi sayyidus syuhada. Terus dua kalamullah itu azali kata Said Ali. Kalamullah itu azali qadim dan bakin ila yaumil qiyamah. Kalau Nabi, kalau kalamu wabakin ila yaumil qiyamah, maka khitab wa'lamu anna fikum Rasulullah, juga semua umat Islam itu dihadiri Nabi. Jadi di depan kita sekarang kapan saja wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kita kapan saja, di mana saja, tempat mana saja pasti ada Rasulullah. Buktinya kalau kita sholat tidak pakai dhamir ghaib, assalamu alayka ayuhan Nabi, itu sirinya. Karena Nabi hadir di mana saja. Ya makanya salamnya ada pakai sifat ghaib, tapi apa? Assalamu alaika ayyuhan nabi. Meskipun keberhadiran Nabi ya terserah masing-masing. Paham ya? Tapi itu kan artinya kalau itu berarti kita ada harus sowan fisik ke Madinah, apalagi yang ditetir kere-kere itu sudah. Itu tambah ke sana sudah statusnya walihubul fuqara. Nabi itu pecinta orang fakir, maka berfikirlah supaya apa? Nah, ini penting saya utarakan karena mulai cek ilmu betul dawe Mbah Mun dan ini memang musalsal sampai semua tarekat. Kuyunya orang-orang sufi tanpa guru. Makanya orang sufi itu kan fanatik guru, ngono tenan. Ben sampean roh ciri ta orang sufi. Orang-orang sufi dulu itu ya biasa tanpa guru, tapi karena mereka hatinya baik kemudian laju. Tapi ini dikritik sama sufi-sufi yang dengan guru. Digojlok begini, kowe ora ngarep iso saleh, tetep butuh master. Butuh panutan. Singkat cerita yang sufi yang sudah muka syafa tambah guru tanya, tapi saya nyatanya muka syafa. Jadi aku ben ora saleh. Kemudian dia sholat dengan kefiah yang kayak orang-orang dulu. dia wudu ya dengan kefiah kayak orang-orang. Lah iya, jute kowe kok ana pembarane. Terus dia tanya, maksudnya gimana? Pangeran wae nyifati wong sing hidayah. Jadi itu butuh master. Misalnya di dinas siratau mustaqim. Itu apa enggak bilang sirata kan? Karena kita enggak pernah tahu cara ibadahnya Allah kan enggak pernah tahu. Dan Allah enggak butuh ibadah wong pangeran. Tapi Allah ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Artinya untuk benar itu butuh master. Butuh panutan orang lain. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Jadi enggak bisa kamu benar sendiri itu enggak bisa. Pasti anut sebelumnya, sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sing wis kekasihe pangerane secara prosedur tetap dikatakan anit tapi milata Ibrahimah. Amin. Meskipun Nabi Sayyidul Anbiya. Artinya begini, kalau itu nyata di alam jismani, alam fisik, maka di alam maknawi juga nyata. Kata Sayyid Ali itu berarti di alam maknawi juga nyata bahwa di depan kita adalah Rasulullah. Makanya disebut wa'lamu annakum Rasulullah. Di depan kamu itu ada Rasulullah. Sehingga itu terekspresi ketika sholat di seluruh dunia tetap pakai khitab. Yaitu assalamualaikum ayyuhan nabi. Bukan harusnya kan alaihi karena kita jauh. Tapi nyatanya assalamualaikum alaihi. Paham ya? Jadi ini penting. Nah, nanti kata Imam Haromain, wasayut lal Qur'an hatta fajr yaumil qiyamah. Dan nanti sampai fajar dino kiamat itu yang masih dibaca ya hanya Qur'an. Ya termasuk nanti ketika kiamat sekalipun yang dibaca juga pakai faidah jina minul li ummatin bisyahidin wa jina bika ala amulah. Nah pertanyaannya adalah kira-kira syahadatun nabi itu tanfa'una atau tadurruna? Tanfa'una. Pasti tanfa'una. Ya syahadatun nabi pasti tanfa'una. Tapi problemnya kita sendiri kadang gak siap menerima manfaat itu karena kita mengharamkan maulid. Kita mengharamkan sholawat. Itu kan prono kan. Sini-sini alasannya mampu sanggup amali dewi. Ya, nasi tu mau kecemplung sumur kan sanggup amali dewi rai so. Mau kecemplung sumur butuh ditolong kamu. Iya. Oh iya iya nak contohnya kau melaku neng tol, melaku dewi. Lain contohnya kecemplung sumur. Kamu nak kecemplung rokok. Kita ini kan terlalu naif ya. Sini-sini karena manusianya sanggup amali dewi. Di antara amal tu akidah atau cara berpikir. Kalau kita cara berpikir Allah itu memberi hak syafaat ke Rasulullah, insya Allah kenyataannya juga seperti itu. Makanya Imam Bukhari itu saking alimnya, beliau bikin terjemah. Terjemah itu judul. Jadi Bukhari itu ada judul yang diyakini sebagai bentuk ijtihad Imam Bukhari. Saya ulang lagi. Jadi kalau Imam Bukhari bikin judul itu artinya hasil apa? Ijtihad. Beliau punya judul gini. Babun annafilal qalbi amalun. Terus beliau geloyor saja ngendikan Allah Ta'ala fadima kasabat buat yang kulubu la yu'akhidukum wa bila nifi aimanikum wa la yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Jadi Imam Bukhari saking alimnya sampai gitu ke sana. Babun annal qalba lahu kasbun. Buktinya diistilahkan Allah bima kasabat kulubukum. Berarti ada isnadul kasbi ilal kulub. Berarti fal aqidah kasbul abdi. Ya fal aqidah kasbul abdi. Paham ya? Yeah. Kalau orang Mu'tazilah kan pikirannya kasbu itu ya kayak sholat fisik, sedekah fisik. Tapi nak cara kita ahli sunnah, perasaan hati itu juga kasbu. Itu disebut aqidah apa? Aqidah. Malah ibarat iman atas tek bil janan wal amal bil arkan wa atas tek napa bil sarta wal lafdu napa talafut apa? Bil lisan. Ikrar ya, ikrar apa? Bil. Jadi ini penting saya utarakan. Nah, sekarang padahal ada hadis ana indaidoni abdi. Jadi ketika kita yakin Nabi itu mensyafaati dan nanti nyata-nyata Nabi mensyafaati, itu juga amal kita, ada amal orang lain. Karena kita berkeyakinan itu, ya akan diekspresikan Allah seperti itu. Terus tiga, bab syafaat itu Allah masih pakai kasih istisna. Jadi kan wakam mimmalakim bisamawati latuhni syafa'atum se'an illa mimba di ayat dan Allah dimayasya'u. Artinya pintu syafa'at bukan ditutup 100% tapi illa kecuali orang yang diberi hak Allah memberi syafa'at. Saya ini kebayang enggak orang Islam kemudian meyakini Habibullah tidak bisa syafa'at. Gua itu kan kriminal betul. Gua bisa bayangin Nabi itu rana artinya dengar pangeran. terus gak didengar, kowe iso bayangno. Bayangno tok kowe ora. Ayo makanya pentingnya ngaji seperti ini. Jadi uang aja men dicekoki satu ayat wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wis iku wis digo ngalor gitu. Mane tobat, paling-paling kudu gitu, tobat. Ayat itu raih kudo ono illa seperti itu wakam mimmalakum bisama wa illa tuhni syafa'an syai'an illa mimbahdi ayat dan Allah wa yang kaya nak apal ayat itu kangilan wis surah ayat kursi ayat kursi ayat itu kembulet mangdaladi yasbaw indahu illa itu jelas ada istisna. Kemudian kalau gak ada syafa'at sama sekali gunanya apa pak? Istisna. Wong kira-kira ada mungkin ter jadi nganti ada istisna berarti itu terjadi. Lah gunane opo ke muni komal komo ila zaitan kemudian nyatanya zait tidak. Nah, kok kan berarti istisna aneh. Mulane ngaji ben sarape ora ndok waras. Mulane kula suwun yen nak maca selawat itu sing hadir. Dadi aja plang-plong kok. Tapi nak ora hadir penting ya rame mah. Lalu kita sering nangis, ya nangis kalau memang Nabi itu luar biasa. Bahkan banyak wali-walinya yang masih ketemu Nabi, bahkan yang Yakodotan rasa masih banyak yang ketemu Nabi apa? Yakodotan. Tapi yang tidak hoax, ojo kayak sing edaran makam Nabi, terus kalau gak ngedarkan kecelakaan. Itu orang nganggur. Sama tak cerita nih, wali-wali di sini udah iso ngaji, iso maca Mu'in, iso maca Wahab. Tapi nak debat itu lucu. Lucu ilmiah ga yang ora kaya wali-wali saiki. Srawali cangkemen. Jadi dulu itu ada wali. Itu wali tenang, ngipi ketemu Nabi. Jadi kamane dikasih tahu sesuk iku jek poso. Jadi sesuk iku dino. Kemis. Misale umume wong iku bodo kemis dhewe jarene ngipi ketemu Nabi sesuk poso. Dia jek poso. Dibarani ke kiai, ya kiai alim ya wali. Pentingnya wali ben ora kualat. Terus didawi kena apa saya jenang sesuk cek poso aku ngiti ketemu Nabi nak sesuk cek poso jabe wali cek sing alim aku malah dikadari Nabi melek-melekan sesuk bodho padahal iku ora tau ketemu Nabi sing wali sing tukang mulang jane kan rapati wali to ngono pah potok tapi terus kok iso ya kok beda ya aku ngiti kuwi. Terus digenclok sing wali sing iki ketemu Nabi. Hadasani kada wa kada nganti to kanjeng Nabi. Wa fil Bukhari kada sumu li ruyati waktu. Hal kana al Bukhari khina rawa hadal hadis syekhuna na imla. Fal yaqdur. Wa man rawa man rawa hal kana na imam yaqdur yaqdur. Wa qala dzalika Nabi yaqdur am naim yaqdur. Fa hadza Rasulullah yaqul sumu li ruyati wa akhiru ruyati wa huwa yaqdur. Akhirnya, suh, sudah, akhirnya terus si wali, ya aku tak mau bewanut gue. Jadi dulu tuh wali itu segampang itu, ikut ulama-ulama. Saya ini gak sing sok wali. Wani gue ngalim. Saya mau ngalim di teror wali, yudhi lah ya. Orang wali blas tadi. Oh, nak pulau tak lama. Kalau ngomong sikit-sikit mending ketemu Nabi dan nyulani Israel, tak lama. Allah raba bakal kualat. Memang harus dilawan, kalau enggak itu re. Makanya di Wahab jelas diterangkan. Kalau ada orang ngipi ketemu Nabi nak hutan min Ramadan, kalau dia yakin silahkan puasa sendiri, tapi enggak bisa menjadi hukum masif untuk orang lain ngikuti dia. Karena itu subjektivitas. Misalnya ada orang dalil, tapi man rohani fil mana faqat rohani haqqan. Itu memang nyata, tapi sing jamin ada ini ngipi ketemu Nabi tenan sopo. Rai-rai ini iki sing yakin sopo. Oh, pomane wong ngiku jek tok. Wali ku mesti raine ono nur, Pak. Tetep ketara antar wali tetep. Tetep ketara. Ora ono sinyale, Gus, tetep ketara. Ora iso ngandel jek tok ra iso. Kudu ono nure raine gitu. Lah iku ono sinyale, ono aturan. Ya iki jelas ya. Ini betapa keramate makanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti teng akhirat mawon ketika ana hisab Allah dawuh ungdur. Ungdur ayya Muhammad. Karena pas itu Nabi posisinya teng pinggire pangeran. Ya tentu kita ya yakin tidak ada musyabahah, ya tetap mukhalafatul ilham. Memang gambaran-gambarannya gitu. Jadi Allah hadir itu yang dampingi Nabi Muhammad sama Jibril, terus nabi-nabi di belakang itu, maksudnya lebih lebih mundur daripada itu. Karena nabi-nabi lain juga apa? Bisa angkat tangan semuanya enggak berat apa? Mensyafaati Nabi Muhammad berani ketika pangeran dibodohi wong kafir. Kan wis jelas syirik kan. Tapi ning ngarepe Allah tetep muni wallahi rabbina maghfirna. Ya iku Allah le dawuh delok lakuan pengono wong kafir. Gua itu betapa maksudnya betapa akramnya Allah sama Kanjeng Nabi. Jadi pertama sing dikandani ku Kanjeng Nabi mundur ke Pak Kadabu. Alah terus bodoh niku kan ning ngarep. Makanya kita berasa bodoh nih. Jujur wae robana galamna. Jadi kita takoki. Beda le nggih Gusti. Bolak-balik tapi iso. Oh, bolak-balik. Jujur. Berarti kan bener. Nggih, sakit. Nggih, sakit sakit mau. Ayo jenengan sepuro nggih. Jadi wong ben roko iku ana loro, tak warai carane ra sida ben roko. Iku maksud. Kamen kok delokne Ihya. Jus terakhir, jadi itu kata Imam Ghazali, saya menutup Isya tabarruk dengan cerita dua lelaki ini. Jadi saya Imam Ghazali tabarruk dua lelaki. Jadi ada dua orang sama-sama di neraka di kerangkeng. Singkat cerita terus pangeran diceluk. Malaikat celok nawang loro ini, diceluk gus dicek neng jeruk kerangkeng. Bareng sing arepe pangeran diculi kerangkeng itu, diculi ditok no. Bareng ditok no. Bareng ditok enak nih rokok yang pangeran tadi. Wah buatin rapet. Enak nih rokok buatin rapet. Iya tapi kan itu nyampe maksiat kan bener kok itu boten enak. Enggak cita. Sekolah malaikat. Balik nona. Lah itu yang satu tuh melayu moron rokok. Melayu buan apa depan. Kita lu tuh kan pengen di. Padahal ten rokok. Karena pikiran balik. Yo saiki balik ning rokok. Buan terbayu. Lu dong kok buan terbayu. Gusti, sudah lama sekali saya di dunia nak jenengan perintah ora tahu tenanan. Enggak. Wangi ini saya ada ingin melakukan kesalahan yang melayu biar dan rokok. Besok nambahin dan rokok melayu. Terus pengiran berhubung loyal itu pengiran serasi dua serasi. Lari ke sebelah kalau pun rokok melayu. Lu tuh kok semangat? Karena zaman tenggunya itu satu kan. Oke ya sepakat ya. Lha iku ana iki ya, kok delok. Ning terakhir Imam Ghazali nutup kita kok. Terus kedua ana sing pas semangat plengaan. Plengaan. Dengar apa men plengaan ya kok. Gusti, saya itu enggak pernah ngira setelah engkau mengangkat saya dari neraka kemudian mau mengembalikan. Wilius pasti terus. Karena anak itu ganti tertinggi. Makanya Anda hanya punya pilihan dua. Pelengahan atau semangat. Ya, pilihannya dua. Pelengahan atau semangat. Ya sih tok pilihannya. Tapi kena bakat ahli rokok. Dlala yo ora pelengahan yo ora semangat. Ah, terus bakat yo. Bakat. Jadi lala tetap moron rokok tapi lelet, jora melenga. Berarti kan masuk definisi dua. Wah, ini bos. Yang rokok akhirnya. Lah maksudnya kalau ngeten gitu, sampean ngerti nak Quran sok digugat dulu. Wes jelas mengeran dawuh wala saufa yu'ti karob buka fatar. Jadi Muhammad, kamu akan sabri sesuatu kemudian Anda puas. Dan jawabnya Nabi fawawala ardo wawahidun min ummati finna. Saya tidak akan puas selagi umatku ijabah masih ada yang di neraka. Ternyata pas nyisap pun Allah masih ngendikan unggul. Nabi dikasih otoritas apa? Unggul. Makanya ini penting saya utarakan berkali-kali bahwa makanatu Rasulillah itu spesial. Nah, tentu yang termasuk panitia kiamat yang kena hisap itu wali-wali tadi. Kayak Abi Yazid Al-Bustami itu masyhur. Muridnya baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati apa? Semangat. Kok biasa tempanis? Tempanis. Barang nangis muridnya jangan. Lalu kan cerita orang digiring ke surga itu bergerombol-gerombol. Abu Yazid tempanis. Jadi muridnya jangan. Bakas suwargo. Nangis. Guruku karpeti. Terus barang kita kok. Lima daya saya kok jenang malah nangis. Leyo umur suwargo mati digiring nang diwahai. Hahaha. Kena nang ndi wae, wae wong iku dipetai ae. Nang ndi wae. Ayo kuyur nang ndi wae. Wae, padha wali-wali kan. Terus muridnya kurang ajar tak. Lah jira pas iku tembu, aku pas iku sawara pangeran. Dadi ra buru apa? Lagi maksud innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang-orang pas iku, orang-orang parke pangeran, pas iku panitia kiamat dene kelas. Dadi pas pangeran ngisor dene wis jejer. Inda malikin muqtadir dene wis jejer. Pangeran dadi ora perlu gring-gringan. Ala dadi ya tapi kowe kan gak abu ya sih. Ya tadi mungkin ya bayang Noel berarti Skandinavi sop awal nabi-nabi ulul azmi terus amatur rusul terus wali papan atas menengah terus bawah ya sesuai kelasmen apa tapi ya juga gak jalan. Tapi kalau percaya tenang bahwa itu memang nyata karena tadi ya kita-kita ini zaman di dunia itu menyaksikan bahwa Allah itu kuasa. Dan tidak itu saja, kita memaklumatkan di dunia bahwa Allah lah yang harus kita sembah. Nah barokahnya kita jadi syahid, asyhadu, kita bersaksi, dan kesaksian itu kita maklumatkan. Insya Allah nanti di akhirat kita jadi syuhada, jadi saksi. Di mana-mana saksi di pengadilan itu tidak kesakitan. Yang orang sampai jadi saksi artinya selesai perkaranya. Karena dia kelasnya sudah jadi apa? Saksi. Makanya Dewi pengiran penting ini justru sama dibuat oleh dinamu dilai warisuri ulai kamu mesti tikuna wasyuwada wasyarofi. Makanya kita ingin jadi wasyuwada wasyarofi. Kita jadi sahid, posisi kita sudah pinggir pengiran. Berarti orang melok garu. Sing mari garu sapa pinggir pengiran jadi garu. Bukan gak mungkin pinggir pengiran sih. Garu. Wah, marki we ora aman aman. Tapi makomu kudu sidikun. Orang sudah sodik tapi sidik. Balago. Dadi mana mesti papan atas. Dadi uteke iman tenan kaya tadi sudah punya logika wajibil wujud. Pokoke imane jos tenan. Lha iku sidikun. Apa? Sidikun. Nah nanti kalau sudah makom itu nanti wasyuhada insyaallah. Itu lahum ajruhum wa nuruh. Dia punya nur. Wah itu seaman, seaman, seaman aman. Itu nanti nabi kan gak mungkin kan nyafaati kabeh. Lah mungkin di pasaran sing ngene. Wis urus-urus sing ngene. Nah ini penting, makanya kan sekarang itu kelirunya orang itu ngaji dak khatam. Mau amen mendoktrin wa alaysa lil insani illa masa. Wa fir syafaat runtuh, doa runtuh, ziarah kubur runtuh, runtuh. Mergo apalane, Mbak. Pak Ali salin insan bila masa. Wong sanu amale dhewe. Di ayat liyane nak syafaat iku ono. Dhewe ora apa kok malah takon. Aku kubur goblok kok pede ning. Di bukti ayat liyane nak ono syafaat. Lah sing ditakoni sing percaya syafaat ora apa. Dadi sing percaya ono syafaat ora apa ayat. Syafaat ora apa. Ya Allah, ya Allah. Kok bolak-balik ora pemandangan. Nah, sing waras wis menek wis piye. Barno. Iku ya dadi rezekine wis ngandani. Ben yo sembane cocokane ning akhirat, di sing swarga. Nah, kula rencanane dadi panitia. Dadi wasyuhada, dadi apa? Wasyuhada antara. Karena tadi dan orang itu memang harus jadi syahid. Masyhur kan ada ulama yang ya namanya ulama kan manusia juga banyak salahnya. Banyak salahnya, kemudian dihisab Allah dan hisabnya itu berat sekali. Kata kata yahlik, dia hampir saja rusak. Terus ketika mau rusak kata Allah, lanturoa, kamu tidak usah khawatir. Innaka majjadani fi ardi. Kamu ketika di bumi sering muji-muji hukum. Kamu pengagum hukum saya, kata Allah. Maka terus Allah nyuruh malaikat, do'u kursian tahta arsi, yumat jiduni fi sama ikama yumat jiduni fi ardi. Caiki disek sering muji-muji hukum neng bumi, senaja tuh salah akeh dari bumi. Saya ini kayak kursi ben yumat jiduni fi sama ikama yumat jiduni fi ardi. Dia sering muji saya di bumi, maka sekarang biar dia tetap muji saya di tanah. Wah, kelasnya tiga kursi. Nah, pasalnya gue ini gaunya mau muji duit. Wah, duit penting. Jadi pegawai negeri itu penting. Kok gaji tetap? Relasi itu penting. Dekat presiden itu penting. Mitra itu penting. Namanya penting. Dunia. Terus rasa itu asli alamat ya. Alamat. Alamat. satu terus nggak lama solo. Kelakuan gue nih guys. Serasa dijerok-jerok. Nah, aku lagi sih ngomong ngene iki. Penting ya Allah iki. Dunia gue lucu-lucunan. Lucu-lucunan yang ngenteni mati. Misalnya alasan nemangan di pekerjaan wong edan ya. Wajar. Iya. Misalnya alasan apa jajal misalkan. Alasan urip sok kawin pitik ya. Oh iya. Sopo? Ning donya kerene kok. Dari Imam Ghazali nak ngkritik kan. Kamu jangan pernah bangga nikmat sing tas tariku dia. Dia ibn nikmat sapa al-bahari. Misalnya kamu bangga makan kewan yo. Makan. Jima kewan malah bolak-balik. Titik malah gonta ganti. Enggak usah bayar malah. Ayo bangga relasi wo kebo di komunitas. Gajah itu hewan. Oh ini yo relasine akeh. Apa tes? Makan buah sehat sempurna ketek malah makan. Maka kamu harus bangga dengan nikmat sing hasil manusia itu sujud yang mulia. Nah itu mampu saya. Memang Abu Bakar ngodikan, cari siapa Abu Bakar sopan. Ngodikan itu elek pol. Tapi elek wong soleh jadi apa? Elek wong soleh. Maksudnya ngendikan itu elek tapi wong soleh itu tetap jadi apa? Nah orang wong sombong, ya bahkan agak cerun. Ah, metu kok dalan yo ben pindu melit. Iya kan? Pertama metu mani ke wong lanang kan metu wadakan. Berarti dak makroju bolin dakan. Bariku dadi bayi metu kodi. Makroju bolin un sasa. Berarti metu kok dalan yo ben piro? Pindu. Lah bakal lak gesek wong nek melit. Metu kok dalan yo ben piro? Jadi sok apa tu nak bully wong supaya gak mulai itu dijon lo sama. Makanya enggak ada orang sepasai sahabat enggak bisa. Jadi sahabat tetap jamek. Apa ya kualitas dawe Nabi yang jamek itu tetap terwahyukan kepada periode apa? Sahabat. Wah kualitasnya luar biasa. Beda. Sahabat itu tetap beda. Jadi nak ngendikan itu apa? Terus era ulama tabiin juga beda. Nanti nak ngendikan itu masuk akal. Bisa contohnya kayak ngawur. Sama saya pernah ya ada tabiin sesama ulama. Konjone dibujuk judes apa lho. Singkat cerita itu, mbok manakipan mbok konjone iku disuguhi mangan mewah, padahal wonge sering kekurangan. Pas sampe mangan dituplek sing wedok. Kok kowe enak mayoran terus sing aku bojo merah mbok urusi. Wae kayak apa malunya ulama sing bojone apa? Singkat cerita terus ulama yang tamunya tadi gandeng-gandeng yang soal bulbet sing yang susah tadi ini sih digandeng. Kue yang zaman mondok, bisa pas sampai mangan di tempat pitik. Asiku kita marah dah, yaudah mau pitik, lah yo, bujuknya mau jatuh. Wong kita demi pitik saja ada, nggak marah. Padahal bujumu lebih afdol timbang pitik. Oke, anggap aja kayak peristiwa itu. Jadi ulama dulu itu apa ya? Jadi sisa-sisa kecerdasan. Iya, kecerdasan nubuah itu khas. Ada ulama sing dikandani beku di penyakit seneng duwe ra ikhlas. Itu ya ndak marah ketika ditanya. Lho kamu itu disebut F-mu kok ndak marah. Umumnya orang disebut F-nya itu kan marah. Oleh ngendikan analoginya masuk akal, Gus. Lau anna rajulan akhbaro bi anna fi tahti jubbatika hayatan aw aqoban. Lah sakar tak. Upama saiki ana wong crita klambimu iku ana lalo utawa ning isor jubahmu ana akrok kala jengke. Kowe matur nuwun ta ora? Ya matur nuwun ngono barang bae. Fal hasad yadurru. Wasu'ul qalbi yadurru. Wadamku yadurru. Saiki dosa iku bahayani ning kowe. Ana sing ngekek kabar kan kudu matur. Matur nuwun. Kok mantap lagi. Jadi lama dulu itu enak saja tuh happy ini gitu. Saya kan mau rapat ulang. Tidak tahu raja menan lama loh, itu. Itu maksudnya ulama itu. Tapi ya apa mas nabi ya. Tapi orang kelas itu, tapi orang. Karena ono kasirun foto baru kalilun ulama. Karena memang beda pak. Beda. Jadi ojo dipaksa sama wong TKWS. Beda. Itu dipaksa. Sehingga itu Gus, terus ada kul falillahil hujjatul baligh. Jadi Kanjeng Nabi berisi enak didik supaya wong nyepelekno donya iku gampang banget. Sampeyan delok teng hadis Ibnu Majah. Sok ben ning akhirat ku yuk tadi anami ahli dunia, anami wong paling enak uripe ning dunia. Ya taruh saja misalnya wong orang terkaya di dunia, bi anam rebrene Nabi bi anami ahli dunia. Orang paling nikmat zaman urip ning dunia. Terus bariku singkat cerita karena dia kafir dilebokno neraka. Iku mek pangeran dijajal tok, urung dilebokno Nabi. Fahoma sahom satan finnar. Sama dulu tu bilang. Akhirnya seperti yang saya katakan. Fahoma sahom satan finnar. Dicelup redok ke pengeran rambut. Cep. Terus dicubuk nek. Enak. Buat. Gak kena mata nam zaman yang dunia wana arti nek gak dibanding tu. Wah buat yang nanti arti nek. Umpo mau dunia saya isi nek. Ken nebus tak tebus. Terus dari pengeran. Orang butuh buat tebus dunia mau saya isi nek. Arot tu abwana mindali. Aku kepengen rego sengguh murah timbang dunia mau saya isi. Iku mau kowe tak kon rasire tok. Fa baita illas syirka. Aratu ahwana min dalil. Fa baita illas syirka. Aku kepengin si tok-tok kowe ora usah nyirikno aku, tapi kowe fa baita illas. Wes, bariku terus. Yuk ta, orang yang paling loro ning donya. Kowe re mlarat di sia-sia. Tapi iman apa? Iman. Wes mlarate pol, mertua ora percaya, ibu ora percaya. Apa mana lembaga kredit tabar? Entek larane ku entek. Entek. Sebab pangeran di lebonan swarga. Lebonan swarga tak kok. Ning donya mloro, mboten blas iso. Kalau memang walese semacam ini, gak gunane blas, mboten masalah. Iku karena Nabi yang didik sahabat sing pelarat ora tau ndonga di sugih. Gak apa-apa, cemen. Kita tidak duit itu sukses. Lagi-lagi orang sukses diri dia orang wanita. Ini dia orang dinyali. Orang tamu duit juga duit. Dinyali. Kia ini kita penampilan barang ini. Performa ya. Dinyali. Yo kan izin misalnya mobilnya kok mobilnya dorong kan. Akhirnya maksa kredit. Nak mulut kendel barang mulut entek. Waduh. Kalau gak jelas tuh orang balik kafir. Ya tapi rapo ini jahat. Cuma itu jamiul kalimnya Nabi. Jadi sahabat itu sukses mengentengkan kemelarat kemelarat pada dunia itu. Ya kebenar. Nah, itu sih maksudnya Nabi. Aliyah tabuhi min adab yaumil qiyamati ma tukub bila. Jadi Nabi lagi gambaran gitu. Yuk tadi an ami ahli dunia orang paling nikmat zaman itu. Gue pikiran lagi celup nerok celup. Nah bandeng kan dicelup kok wae apa digenteni sak donya sak isine. Bayangkan nek sok kabar selawase. Kayak apa susah. Akhirnya apa sahabat karo wong kafir sing bergelimang harta wis ora ora terampu. Ya wis dimasuk la tamut danna aina ka ila mamat ta nabi. Nah saiki ora malah wong ngapalo donyane wong. Makanya termasuk cerita legenda di Pulau Sedogiri. Ini nyata. Itu ada seorang satu kamar sama Ki Abdul Wasal yang sekarang masuk Ki besar di sini Bangkalan. Singkat cerita satu kamar ini yang satu jadi kaya raya, mobilnya banyak, terus tanahnya banyak. Pokoknya kaya raya. Yang satu jadi orang kaya. Yang satu enggak, tetap miskin istiqomah. Ada dulu satu kamar. Singkat cerita yang miskin miskin miskin apa akut ya. Miskin akut. Miskin wis akut. Padahal dulu ditirakatnya itu bareng. Main ke Ki Abdul Sal. Ya semoga cerita ini benar, tapi masyhur itu cerita ini. Wah, saya ini kecewa sama kamu. Dulu ketika kita di pondok sama-sama zuhud. Sama-sama zuhud, sama-sama warwali, tapi kamu sekarang kok kaya raya, punya mobil 5, punya tanah sekian, punya pokoknya dunia itu. Terus cari Ki Abdul, kamu itu sufi model apa? Orang di dunia dewe, kok orang dunia ini wong? Maksudnya nawe sufi ya orang dunia, lagi orang dunia ini dewe, orang dunia ini kamu itu sufi model apa? Coro, intinya anak tadi gak bisa jawab. Cara wong caca iki wong sufi milenial orang model. Tapi yang jelas, orang sufi kan punya kenaifannya sendiri. Coba sekarang, kiai-kiai yang sufi itu kan sering kritik kiai-kiai besar. Kiai-kiai besar itu tumpahane mobil, malah mobil duwe akeh. wong sufi kok ngapal donyane wong. Wong sufi ro donya ora oleh malah ngapal. Ngapal jane wong. Wah nang gebleke wong. Aturane wong sufi ulah tamudren. Ainain jailama matak nabi azwaja minhum zahrat al hayati. Mesti linaf tinam. Lah saiki sufi saiki aksaromat dahu ila amwalil ghair. Ora malah sumpek lho. Bisa gue senang ngomong sufi, sama lihat di Hayatul Sahabat. Bisa uang saking alim ya, alim waras maksudnya orang kronis sinau tafsir. Memang otaknya waras. Makanya saya sampai sekarang itu berburu tafsir yang dari jenis ini. Kalau tafsir gak jalan, sufi kan biasa. Tapi saya sekarang berburu tafsir yang dari orang wali-wali, yang spontan. Ya. Nah mulai tafsir gak tidak, jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunia itu fitnah. Fawawaw, nahnu nastazituhu minna. Jadi dunia itu fitnah, saya ngerti nafid pas dunia mau tambahi. Berarti kan nambahi. Jadi waktu sufi saya kena kata nukeran cek benai. Nama ampun aku kumpul alfa mau bolas tazi itu hubinda, tapi kita kita ini malah menambah fitnah. Baik kan, kiki saya kan lucu, dunia itu fitnah. Tapi penambah mobil, penambah bujuk. Jadi orang sufi ini saya cek gampangnya. Nah orang saya ini kan enggak ngomong fitnah ya saya on, seneng dunia ya saya on. Jadi Quran yang diwaca sampai kelakuan itu orang sinkron. Rata ya paham ya. Gampang banget. Saya bisa ngelakuan ilang penting ilmu ini bener guys. Syukur-syukur bisa ngelakuan. Ilmu itu udah boleh berubah ya. Ilmu itu buruk hak. Soal raiso ngelakon itu nomor luar. Mending ilmu itu hak. Gak boleh ilmu itu salah. Kita harus punya otoritatif ilmu. Mungkin lo terus Ungduru ayya Muhammad ya Muhammad kefa halika yoko kajal buga rahna sopo ngake alam isi mengatasi awak diwe ngewa ngake binaf di sirki. Paham ya? Jadi rasakan betapa cintanya Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika fasril kodok yang didawuhi kanjeng Nabi. Delok le matlakuan kok ngono. Dadi ketika Allah dibodoni wong musyrik karena mereka bilang apa? Wa wahi rabbina ma kunna musyrikin. Itu pertama yang dilihat apa siapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ungdur ya Muhammad, kaifa kadza bu ala? Delok kelakuan kok. Ngene kesuban sampean takoki pangeran terus rasa bodoh. Tau dosa nggih. Sering. Tau bodoh ni wong musyrik. Ping pira kok lali wis. Lah terus iki piye? Nggih, namung ngarep-arep Makfirah itu. Lagi pun insyaallah orang umur kayak pagar debu. Jujur mati umat demi jujur. Insyaallah baru kayak jujur itu. Insyaallah di sepuro. Amin. Ada kita kok ya. Lewo apa? Boleh apa? Jujur aja. Gak usah bodoh ni. Jujur. Wah, orang tinggi umur dia. Baik jujur aja bilang. Tapi boleh apa kalau itu? Jujur aja. Ya jujur tapi ya jujur loro lek ping pindho. Nggih golek videonya hasanah. Ungzur dalam asirah yang Muhammad ke fahale kaya apa gadah bukrana sapa angke alam kusi mengatasi awak dhewe nang akeh. Binaf di syirki lawan nafana syirik andum saking wong akeh. Wadolaran dadi ilang ewo kan bisa ilang andum saking akeh koma perkara pantang ora sapa angke ya baru. Ku gawe-gawe sapa angke rumah lha kuwi ngatasi wong nasroka sing grogro wong sing wa minhum lan iku setengah saking wong akeh sing munafikun manut wong ya samiru kang nguntit sapa man ngrungokno tenanan ciri istimewa ile kamar ing sira ida qara'ta nalikane maca sira dadi riyen ya ono penguntit-penguntit dadi ngaji tapi niat apa nguntit wong bisa wajah ana lan gawe sapa ingsun ala kutubi ngatasi atine wong akeh akinatane siji tutup akhtiatan siji tutup ayaf qahu ehli ala ya qahu suara kan sapa ngakeh entuk. Jadi Quran itu sangat-sangat punya gengsi. Jadi orang-orang kita suci sing di gengsi kaya Quran. Mbok dirungokno kaya apa ambek wong munafik, ambek wong kafir. Tetap mungkin lafadznya sama, tapi tetap ditakdir gak paham. Mbok ditakdir karena Quran terlalu terhormat untuk dipahami mereka. Lan disebut wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyaqahu. Jadi di hati mereka kata Allah saya kasih tutup supaya mereka tidak paham. Tidak paham. Ya fahamu supaya ora paham sapa ngake Al-Qur'an itu. Itu nyata bisa. Kulo ngerasa no tenang. Saya itu berkali-kali sinau Quran pakai akal saya. Itu tidak sepaham kalau saya pakai menurut saya. Karena memang ya Quran itu punya gengsi. Dia tidak mau dipahami pakai akal. tapi pakai apa? Nur. Pakai apa? Nur. Ya nurul qalbi, pakai salamatul qalbi itu malah bisa. Saya sering ya, misalnya punya pahaman sesuatu yang enggak ada kitab. Tapi ternyata setelah lama ketemu ulama dulu, jelalah pernah berpikir kayak saya. Padahal saya tahu itu sebelum baca kitab itu. Karena tadi, memang itu bisa dipahami dengan nur. Apa? Nur. Ya kayak tadi, misalnya saya pernah berpikiran, assalamualaikum, kenapa pakai hitam? Apa memang Nabi itu hadir? Sehingga kita bilangnya alaika. Nah setelah ya sudah saya punya keyakinan gitu. Ternyata setelah baca Al-Anfas Az-Zakiyah Al-Habasyah itu Sayyid Ali yang ngarang Sintudura bilang wa'alamu annafikum Rasulullah. Kamu jangan ngira bahwa itu zaman dulu. Sekarang pun annafikum Rasulullah. Ya sekarang pun kita ditugani Nabi. Ternyata itu ada padanan-padanan di hadis-hadis tadi. Hayati khairul lakum wa mamati ya khairul lakum. Di antaranya adalah saya ketika sudah wafat kata Nabi saya jejer Allah. Kalau kamu baik saya amin tuwaha dan kalau kamu buruk saya mintakan ampun. Jadi disebut walau andaru izzalamu anfusahu jaru kafas tawfaru waha was tawfaru lahum rasulu lawajatu waha tawfaru rahim. Wafi adhan ihimlan iku yang dalam kuping-kupingnya wakake tak gawe wakron yang tutup. So mamat yang tutup. Kalau ismau nama korak tunggu sopong ngake huin Quran sama aku bulin terus sima aku bulin samin sama sima samin sama master kenal kelawan krungu sing dadi nopo ciri utama nih ini wah iya lamun ningali sopong ngake kula ayat mereka sebenarnya tahu ayat itu tapi layu mitu dia mereka tetap beriman dia kelan ayat hatta ida jauh kasih kau nalikane teko sopong kafir ake yo kafir iso bentuk munafik iso kafir tenan kain sirup. Akhirnya iya jadi itu namun kau podo bantah sopo wong kafir akeh kayak siro. Misalnya oleh bantah ya aku lalu lagi nak kafir. Ya aku lalu mengucap sopo lagi nak kafir ujaran orang sing kafir inherga emahher. Orang nanti Quran ini lah satu awalin kecuali cerita-cerita kedustaan zaman di sini akan dibul awalin. Tegas cerita-cerita kedustaan yang di sini. Kalau atau kiri kau jadi cerita-cerita sendiri awal aja bilang jero-jero cerita keajaiban. Jam ustur jam elapa ustur tidur nih kan. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita mau tidak mau itu harus tahu bukti kebenaran Quran. Meskipun apa ya, meskipun kita tidak karena jadi ilah, saya ulang lagi. Misalnya gini Gus Afif ya, kalau orang kafir kan ngeklaim Quran itu asatirul awalin. Kita harus bisa menjelaskan, padahal tidak semua Quran itu asatirul awalin. Misalnya ayat saintis. Ayat saintis itu kan mau tidak mau fakta yang berkembang sampai ila yaumil, ya, itu kan tidak mungkin cerita. Makanya menurut saya santri itu harus ngerti falak. Meskipun ilmu itu ya kamu gak suka. Saya tuh gak suka falak tapi ya bisa. Meskipun gak nekuni tapi bisa. Karena tadi piye-piye kitab Injil gak ada itu, Taurat gak ada itu, tapi Quran memaklumatkan asyamsu wal qamaru bihisban bahwa adanya matahari dan rembulan itu menjadi alat hisab. Makanya ada hisab syamsiah yang kemudian dinamai miladiyah, ada hisab qamariyah yang kemudian dikatakan apa? Hijriyah. Nah seperti itu kan gak mungkin dikatakan asatirul awalin. Makanya menurut saya ketika Quran dikritik, ini misalnya fiktif, ini misalnya cerita-cerita dulu, kelirunya santri kadang membenarkan alasannya Quran ada cerita Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Hud. Tapi Quran yang cerita seperti itu hanya berapa persen? Yang saintik kan banyak dan bisa dibuktikan secara ilmiah kayak apa? Waladhi ca'ala samsadiyah awal komara nurah wakot darahu manazila lita'alamu adada sinin awal hisab. Itu kan nyata. Barokahnya kita tahu hisab, kita tahu gerhana itu kapan. Bahkan nama gerhana kita tahu. Itu kan sesuai target pangeran. Pangeran dari awal kan dikatakan lita'alamu adada sinin awal hisab. Artinya kalau kamu menguasai ilmu hisab, pasti kamu tahu kapan gerhana, kapan selesainya, di ketinggian berapa, di iringan berapa. Itu kan gak fiktif, semua orang tahu. Apa batu rekan roh grono nanti terjadi bahkan sebelum 10 tahun sudah dihitung dan itu terjadi di tanggal bahkan di jam bahkan di menit yang sesuai itu. Tapi berhubung gue santri dukun terus raseneng ilmu falak bareng raseneng jadi ilmu ra penting padahal itu termasuk ilmu-ilmu sing sorohatan fil Quran disebut secara sori fil Quran li ta'alamu ada sesini nawal kisah. Makanya kita harus jadi ulama itu yang waras betul. Meskipun ya itu tadi, mungkin ada orang yang nggak spesialis, tapi tetap tahu. Misalnya mana zil komar itu berapa, istitar berapa hari, dua hari, kalau ini nggak bisa sekian, basito sekian. Meskipun itu nggak bidang lama. itu jadi mubarak kok pengajian suargo nah orang rokok itu sopo nah anak ini majlisnya Rasulullah karuan suargo ini biasa ya sepeda itu tidak terasa ngancam-ngancam ngancam-ngancam biasa ngancam-ngancam aku orang ngilingi dia mubarak tak lawan tapi sakit tapi rasa ngelawan zaman Nabi Sugeng itu ngaji masyur Nabi kok Nabi kekasih punya dia ngaji tengah-tengah ngaji orang sahabat gak pacel liwat terang melok ngaji terus wabat dokumen wah celoko banget kan nomi kono Nabi ngaji raleran ngaji malah enak-enakan gawa pacul kerja Nabi apa dawe Nabi wong iku ya wong ngaji dia kerja demi anaknya demi keluarganya iku ya sare kayak apa Nabi kan jadi sing ngaji ini majlis ya apa sing kerja orang ngaji ya tapi iku ya sare ya isa iki gak legowo ya celok wis tuhan pujato suantrine gawa pacul Mbah, tak tersawarin, Mbah. Gak ngergani kiai. Ngergani. Lu kanjeng Nabi sing Nabi tenang ae tenang aja ora sahabat ping go pat wis santai. Iku ya apik jo muni aku. Jadi ketika dikomentari sahabat yang lain itu Nabi belo. Kayak apa kalban salimannya Nabi? Bener kalban salim. Berjiwa besar. Iku Nabi tenang dan nak warasatul ambiya yo ngono. Nah orang serasa ngaku warasatul. Lu buatin guyon tenan. Paham ya, jadi kula suwun. Jadi kita-kita ini kadang terjebak wis ketika Quran itu isinya ceritanya orang-orang dulu. Kadang kita membenarkan karena ada cerita Adam. Nah, sebetulnya Quran yang cerita itu hanya berapa persen? Itu pun tentang nabi-nabi dibuktikan secara fisik. Misalnya gini. Kaum Sodom itu kan diceritakan ada laut mati, ada bentuk apa? Fisik. Bagaimana dikatakan asatir kebohongan kalau ada bentuk fisik, otentik lagi. Misalnya Fir'aun, ketika Allah bilang fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Nyatanya yang lainnya hilang, yang ditemukan hanya Fir'aun. Dan ternyata Fir'aun zaman itu orang sudah ditakdir bisa membalsam Fir'aun. Ya karena Allah mengilhamkan supaya Fir'aun itu abadi. Karena Palio mana jika dibaca, coba. Kok akadem di mana? Belum ayat-ayat fisik. Ya tadi misalnya wasama abanina haki aitiwa inam lamu itu masyur. Penelitian NASA alam ini memang membengkak. Jadi alam raya ini tambah lama tambah membengkak. Terutama atmosfer. Wa inna lamu si unama. Ya mengembang terus. Makanya suatu saat pasti meledak karena pasti enggak kuat kapasitasnya. Nah, itu kan saudara Allah ketika bilang wasama abarina bi'aiti wa inna lamusiu. Jadi kecenderungannya tambah tausiah, tambah. Iya, tambah meluas, tambah menggelembung. Pasnya itu menggelembung. Itu lama-lama kapasitasnya kan enggak kuat, enggak cukup. Lah seperti itu mau apa? Mau dikatakan akadzib kan enggak mungkin. Tapi problemnya yang neliti Quran sendiri santri. Nasib Quran itu dukun mah waki amari di duwe. Banget mari wong cepet. Mati. Iki diwaca dhewe mari-mari. Nek wong tekok perdukun. Yo nek sing wis profesi sing potongan rata watu salah nekuni ini. Tapi nek sing pakat-pakat ngalih yo aja melo-melo. Tapi aja ganggu rezekine wong mesti ya. Tapi yo aja kabeh. Sing pidato yo ben aku lah wis ben. Iki kok mesti arek. Tapi aja ngancam-ngancam. Gue sih tanpa pengajian guys, saya sih boter guys. Tengah elak maksiat pak. Sing nyangoni guys, saya berarti roh kiai. Sing boten guys, saya mungkin rumah wong tuane. Aja sing nyangoni, ora seneng kiai ora usah ngono. Iso wae sing nyangoni mergo tau hake wong tua, hake anak. Anak. Berarti sing nyangoni pinter mergo roh berdoai. Ini kudu jiwa besar. Wani ngomong ngono. Wani yo kiai tenan. Wa hum ta wong akeh yen hawa iku nyegah sapa akeh ana sing manusa anu sang ing Quran. Manane ani tiba ing Nabi. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan au nalan ngeduwi sapa wong akeh anu sang ing Quran ya tabi'atuna sing ngeduwi sapa wong akeh anu sang ing Quran. Kala yu'minuna. Monggo ora iman sapa wong akeh piye Quran. Waki lalang den dawono apa ngene hasil kemurono bayar fi abi talib den kana yen kana ono sabu talib yen hae penyeka sebab abi talib ana ada sangke nglarani kanjeng Nabi tapi walau ini lan ora iman sebab abi talib di kan Wa ayyuhulikuna lan ora padha ngrusak sapa wong akeh binak iklan ngeduwi anu saking Quran orang rusak illa an bisau kecuali awak dhewe. Jadi ini jelas ya. Ciri utama tiang kafir ngeduwi Quran. Makane kula jenengan kudu syukur. Ya ben kita ngaji Quran. Paling enggak kan ciri khas kita itu marki Quran. Saya ora paham lah sego jalan ngalor gitu. Paling enggak dengan itu kita terpisah dari status wong kafir. Status wong kafir ngeduwi Quran. Kene go kolar ngalor. Alhamdulillah. Beda dengan orang kafir itu. Malah gowo sarai tafsir. Gowo jalalen, gak trimo gowo sawi. Gak trimo nek go jeng, Bro. Sampai keren dong. Keren. Ketika orang kafir menjauhi Quran, kita bawa Quran kemana? Kemana-mana. Illa anfusahum kecuali awak dhewe wong akeh. Li ana dororo ukuran sabene dorore ngeduwi Quran e dororan nahi anil Quran iku alihim yang atas wong kafir dhewe. Wa masyurun alam ora. Apa orang ngerti sapa kufar to orang rasa sapa kufar? Didzalika ai bikauni dzalika yuhliku nan apa? Anfusahum. Gus.